Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بابا dan ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Segala puji hanya milik Allah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walahul hamdu fil ula wal akhirah, dan hanya milik Allah, hanya bagi Allah segala pujian, fil ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Dan juga tentunya kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik yang Allah berikan kepada kita, atas bimbingan, atas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa taufik, tanpa bimbingan Allah, tanpa kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan kebaikan, maka kita tidak dapat mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan bentuk syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya, atas bimbingannya, maka kita manfaatkan betul-betul kemampuan kita. Kita manfaatkan betul kemampuan kita. Ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk dapat sholat subuh secara berjamaah, maka sempurnakanlah sholatnya. Maka ini betul-betul adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, maka kita betul-betul mensyukurnya dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, selawat dan juga salam selalu kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para istri-istri beliau, para sahabat, keluarga, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kali ini adalah bagaimana menjadi hamba yang terbaik. Bagaimana menjadi hamba yang terbaik. Tidak ada di antara manusia, tidak ada di antara kita, ataupun manusia yang ada di muka bumi ini tidak ingin menjadi orang yang terbaik. Tidak ada di antara manusia yang ingin menjadi orang yang buruk, bahkan yang terburuk, tidak ada. Semua dari kita ingin menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang terbaik. Namun bukan berarti ketika seorang hamba muslim yang mengaku menyerah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba mengerjakan sebuah amalan kebaikan, yang mana amalan tersebut dapat mengantarkan hamba tadi menjadi orang yang terbaik, bukan berarti dia menjadi yang terbaik melampaui para anbiya dan rasul. Bukan berarti dengan amalan yang dia kerjakan, satu amalan yang kata Nabi ini dapat mengantarkan kepada menjadi orang yang terbaik, bukan berarti derajatnya dia melebihi para anbiya. Tetap para anbiya, para rasul adalah orang-orang yang terbaik. Kemudian para sahabat setelah para nabi dan juga para rasul. Namun artinya adalah ketika seorang hamba mengerjakan sebuah amalan kebaikan, maka dia tentunya berharap menjadi amalan yang terbaik, menjadi orang yang terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya. Kata kebaikan atau kata-kata al-khair dalam bahasa Arabnya, kata-kata kebaikan itu mencakup segala manfaat. Entah manfaat yang kita ketahui ataupun tidak. Manfaat yang paling kita ketahui adalah ketika kita mengerjakan sebuah kebaikan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Maka seorang hamba pasti ingin berusaha menjadi hamba yang terbaik versi Islam. Dia ingin menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, memerintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, kata Allah. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira, kata Allah. Dan kerjakanlah kebaikan. Manfaatnya apa? La'allakum tuflihun, kata Allah dalam akhir ayatnya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang menang. Agar kalian dengan perbuatan kalian tadi, dengan sholat kalian, dengan ibadah kalian, dengan kalian mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang menang, agar kalian menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka namun tentunya kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba, kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak lain dan tidak bukan itu semua karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa petunjuknya, tanpa taufik dari Allah, bimbingan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak dapat mengerjakan kebaikan. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 26, biyadikal khair, kata Allah. Dan di tangan Allah lah kebaikan tersebut. Biyadikal khair, kata Allah. Maka wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari doa-doanya, salah satu dari doanya dari jalur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum, riwayat Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ismail atau Imam Bukhari bahwasanya hadis ini sahih, hasan sahih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu fi'lal khairat, agar aku dapat mengerjakan kebaikan, wa tarkal munkarat, dan dapat meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang terbaik, dijamin surga, diampuni dosa-dosanya, selalu berdoa kepada Allah. Bagaimana kurang baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kurang takwanya? Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Namun Nabi selalu berdoa, selalu meminta keistiqomahan, selalu meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, kata Nabi. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku dapat mengerjakan kebaikan. Ini seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kecil, besar kecil akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar pasti dilihat, bahkan yang kecil pun, ketika seorang hamba mengerjakan amalan kecil pun, kebaikan yang kecil, maka tetap akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji sawi, yarahu, kata Allah, Allah akan pasti melihat amalan tersebut, melihat kebaikan tersebut. Maka tentunya seorang muslim pasti ingin menjadi orang yang terbaik, ingin menjadi orang yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi negaranya, bahkan bagi agama ini. Dan ada cara-caranya bagaimana cara menjadi orang yang terbaik. Cara yang pertama adalah dengan selalu beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummah." Kalian, kata Allah, khaira ummah. Kalian di sini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya kuntum khaira ummah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yukhbiru ta'ala an hadhil ummatil muhammadiyah. Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan bahwasanya umat Nabi Muhammad bi annahum khairul umam. Bi annahum khairul umam, bahwasanya umat Nabi Muhammad, kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sampai akhir zaman adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata Allah, kuntum khaira ummah, kalian adalah orang-orang, kalian adalah umat, sebaik-baik umat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Namun tentunya sifat-sifat apa yang menjadikan umat Nabi Muhammad ini menjadi sebaik-baik umat? Sifat yang pertama adalah tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah. Yang menjadikan kalian itu menjadi hamba yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, karena kalian adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Tugas mengajak ini tidak hanya para ustaz, tidak hanya para penceramah, tidak hanya para rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Dakwah ini, mengajak kepada kebaikan ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika seorang mengajak orang lain kepada kebaikan, haruslah dilandasi dengan basirah dalam ayat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ketika seorang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka tentunya harus dilandasi dengan ilmunya. Landasi dengan ilmunya. Tidak sembarangan mengajak orang lain. Ketika seorang mengetahui fadilah atau keutamaan salat subuh berjamaah, dia mengetahui ilmunya, maka ajaklah orang lain. Hadhihi sabili. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Dan ini tidak hanya tugas para rasul, tidak hanya tugas para sahabat, tugas para orang-orang, para ulama, namun ketika seorang mengetahui ilmunya, mengetahui sebuah ilmu dengan pemahaman yang benar, maka ajaklah orang lain. Kata Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa manittaba'i. Tugasnya adalah aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi tugas mengajak orang lain untuk kepada kebaikan dengan landasan ilmu, maka tugas para nabi dan juga tugas orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menjadi yang terbaik ketika seorang hamba yang A mengajak yang B, mengajak C dan D, kemudian B, C dan D mengerjakannya, maka pahala yang dikerjakan oleh B, C dan D akan kembali kepada si A. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, riwayat Imam Muslim dari Jalal Uqbah ibnu Amr ibnu Tha'labah, bahwasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang menunjukkan, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, "falahu," maka baginya, "mithla ajri fa'ilih." Dalam riwayat lain, "man dalla ala khairin kafa'ilihi," barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, tentunya mengajaknya sesuai dengan ilmunya, dia tahu ilmunya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan ajakan tadi. Dia mengajak banyak orang. 10 dari orang mengerjakannya, dia menjadi orang yang terbaik. Dia menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang tidak mengajak. Si A mengajak kepada B dan C dan D, yang E tidak mengajak. Maka A lebih baik karena dia akan mendapatkan pahala dari B, C dan D. Maka dari itu amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ini mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik. Dan juga nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran, ini dapat mengantarkan seorang hamba, mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik. Tidak seperti orang-orang kafirin, tidak seperti orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka mempunyai sifat, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Daud dan juga lisan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima aso, karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan salah satu dari maksiat mereka adalah, kata Allah dalam ayat setelahnya 79, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka orang-orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat karena mereka tidak mencegah, mereka tidak saling mencegah sahabatnya, temannya. Si A tidak mencegah si B dalam perbuatan mungkar, si B juga begitu juga tidak mencegah si A. Maka ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafirin dari Bani Israel, yang menjadikan mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang selalu mencegah, umat Nabi Muhammad mencegah kemungkaran. Kata Allah, khairu ummah, menjadi orang-orang yang terbaik. Orang-orang kafirin dari Bani Israel, mereka dilaknat karena mereka tidak saling mencegah sahabatnya, tidak saling mencegah teman-temannya dalam perbuatan mungkar. Maka perbedaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kuntum khairu ummah, kalian adalah orang-orang sebaik umat, kalian adalah umat sebaik-baik dari umat yang lainnya. Sifat yang pertama yang dapat menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik adalah selalu beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua atau bagaimana cara kita menjadi hamba yang terbaik adalah dengan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam ayat ini, tetap masih dalam ayat ini, kuntum khairu ummah, kata Allah, ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kalian menjadi hamba yang terbaik. Dengan beriman kepada Allah, tentunya iman yang seperti apa? Tentunya iman yang tidak bercampur dengan kekufuran, iman yang tidak bercampur dengan kemunafikan. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mereka yudhirul Islam, yudhirul iman, mereka menampakkan keimanan mereka, menampakkan keislaman mereka, namun membatinkan kekufuran mereka. Jadi iman yang benar adalah tidak bercampur, tidak bercampur dengan kemunafikan, bahkan tidak bercampur dengan keraguan. Orang yang yakin, orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang membenarkan, yakin terhadap apa yang dibawa dari Rasulullah SAW, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman adalah orang-orang yang yakin, tidak ragu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah, beriman kepada Allah, wa rasulih, dan beriman kepada rasulnya, thumma lam yartabu, dan tidak ragu dalam keimanannya. tidak ragu dalam keimanannya. Dalam akhir ayatnya, ulaika humus shadiqun, dan orang-orang yang beriman seperti ini, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ragu terhadap keimanannya, maka mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan iman akan mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik, tentunya dengan selalu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Abi Hurairah, radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang-orang mukmin yang kuat, khairun, orang-orang mukmin yang kuat. Ketika kita membaca hadis ini, maka alladhi yatabadar fi dhihnin nas, kata para ulama, ketika seorang membaca hadis ini, maka yang terbetik maknanya langsung adalah orang-orang yang kuat, orang-orang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat keimanannya. Al-mu'minul qawi, orang-orang mukmin yang kuat keimanannya, khairun, kata Nabi, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, dari mukmin, dari orang-orang mukmin yang lemah keimanannya. Jadi orang-orang mukmin yang kuat keimanannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada orang-orang mukmin yang lemah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Kata para ulama, al-imanu yazidu bitta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan. Apa itu taat? Menuruti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan dari hambanya agar hambanya mengerjakan kebaikan, maka ikuti. Allah menginginkan dari hambanya untuk menjauhi maksiat, maka jauhilah maksiat tersebut. Ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan, maka pasti baik dan pasti akan menambahkan keimanan seorang hamba. Iman yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika dia dibacakan, ketika dia disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, khafat, fazi'at dalam tafsirnya. Wajilat, bergetar. Ketika dibacakan nama Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, takut hatinya karena mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika seorang mukmin, jika orang-orang mukmin dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan, tuliyat, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin bertambah keimanannya. Baru diperdengarkan. Bagaimana kalau dia membaca Al-Quran? Mendengar saja berpahala. Mendengar saja menambahkan keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan, tuliyat, kata Allah. Tuliyat itu dibacakan. Dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadathum imana, menambahkan keimanan oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau dia membaca, dia melihat mushaf, dia melihat Al-Quran, dia membacanya, setiap huruf 10 kebaikan, setiap huruf kebaikan, dan ketika dia membaca keluar suara dan dia mendengar sendiri suaranya, dibacakan saja menambahkan keimanan, apalagi kalau dia membaca sendiri. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Jadi dengan keimanan yang benar dan selalu meningkatkan keimanan, ini akan menjadikan, mengantarkan seorang hamba menjadi orang yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik versi Islam, versi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara yang lain? Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala versi Islam, adalah dengan selalu menuntut ilmu. Dengan selalu mencari ilmu. Dengan ilmu, ilmu adalah laksana pohon. Dengan ilmu adalah pondasi amal. Sebelum beramal maka berilmulah. Karena ilmu laksana pohonnya dan buahnya adalah amalan. Bagaimana Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah babnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu baru berkata, ilmu dulu baru beramal. Pondasi amal. Ilmu adalah pondasi amal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda melalui jalur Muawiyah ibnu Abi Sufyan, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah akan memfaqihkannya, Allah akan mengajarkannya, akan memberikannya ilmu. Orang-orang yang berilmu lebih baik dari orang-orang yang tidak berilmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istifham ingkari. Dalam Al-Quran ada istifham ingkari. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan istifham ingkari. Maksudnya adalah ayat-ayat sebuah pertanyaan. Ayat-ayat yang Allah menanyakan kepada hambanya. Yang mana Allah, yang mana jawabannya pasti tidak. Istifham ingkari. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawil a'ma wal basir, kata Allah. Apakah sama orang-orang yang buta dengan orang-orang yang melihat? Tidak. Pasti jawabannya tidak. Qul hal yastawil dhulumatu wan nur. Qul hal yastawil dhulumatu wan nur. Apakah sama kegelapan dengan terang? Pasti beda. Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Berarti orang-orang yang tidak berilmu tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Tentunya dengan ilmu, ilmu yang benar, ilmu syar'i, sesuai dengan dalil, dalilnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunannya Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak sekali fadilah tentang keilmu. Bagaimana ilmu, dengan ilmu kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju surganya Allah. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kalau di dunia seorang yang berilmu, orang yang pintar, dia mendapatkan ranking 1. Ini di dunia, derajat dia di dunia. Bagaimana dengan derajat Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana ketika Allah yang memberikan derajatnya? Ini manusia yang memberikan derajat, dia diberikan ranking 1, diberikan IP yang bagus. Ini manusia yang berikan. Bagaimana Allah yang berikan derajat tersebut? Allah yang berikan derajat kepada orang-orang yang berilmu. Maka kesimpulan pada hari ini, bagaimana kita menjadi seorang muslim, menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala versi Islam adalah dengan selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan selalu beriman kepada Allah, tentunya dengan keimanan yang benar tanpa dicampuri keraguan. Ragu saja tidak boleh, apalagi dicampur dengan kesyirikan, dicampur dengan kemunafikan. Dan juga yang ketiga adalah dengan berilmu, dengan selalu menuntut ilmu. Maka tiga sifat ini akan mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar maka al-haqqu min rabbik. Jika ada yang benar maka kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang salah maka datangnya dari ulun sendiri. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.